cintaiku, ku berharap kau kelak kan cintai aku saat kau telah tak bersama kekasihmu. Ku lakukan semua agar kau cintai.